Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Langsung. Ya. Nah, pertama. Oke, Pak. Nah, pertama kita itu bahas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah artinya keyakinan. Keyakinan di dalam hati. Dan boleh sedikit pun ada keraguan. Inilah namanya akidah. Ahlussunnah wal Jamaah ya siapa? Ahlussunnah wal Jamaah kalau dijelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dah. Nah. Ahlussunnah wal Jamaah, nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang penting karena akidah yang akan dibawa sampai kita wafat akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Allah pernah nanya bagaimana akidah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada nabi, kepada kitab-kitab dan selain. Nah, sekarang dijelaskan apa ya akidah? Akidah ya sesuatu ikatan. Suatu ikatan, simpulan yang diikat biar tidak lepas. Itu digunakan untuk hewan tunggangan diikat biar hewan tunggangan tidak lari. Nah, akidah artinya pengikat, biar kuat, biar tidak lepas. Itu artinya akidah. Tapi kalau akidah yang dimaksud di dalam agama Islam, apa yang dimaksud dengan akidah? Akidah dalam agama Islam adalah keyakinan yang tidak pernah lepas, yang kuat, yang tidak goyang, dan sedikit pun ada keraguan tentang tentang siapa itu Allah. Nah, kita meyakini dengan seyakin-yakinnya siapa yang dimaksud dengan Allah. Siapa itu Allah? Karena kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah. Kemudian kita nanti belajar siapa itu malaikat, siapa itu nabi, siapa itu rasul. Apa itu kitab-kitab Allah, kemudian apa itu hari akhir, kemudian apa itu takdir yang baik dan yang buruk. Nah, itu semua cakupan akidah. Tidak apa tadi arti akidah? Akidah artinya ikatan. Mengikat hati seseorang dengan kuat, biar hatinya tidak keluar jalur, tidak lepas. Jadi kalau tidak diikat, nanti dia akan keluar jalur, lepas. Bagaimana biar hati kita tidak lepas? Dia sesuai dengan jalur fitrahnya. Kita diciptakan dengan diikat. Diikat kepada apa? Diikat kepada iman kepada Allah. Keyakinan kepada Allah. Kita harus yakin kepada Allah. Yakin kepada para rasul. Yakin kepada para malaikat. Yakin kepada kitab-kitab. Yakin kepada hari akhir. Yakin kepada takdir yang baik dengan yang buruk. Jadi yang dimaksud dengan akidah. Jelas ya? Paham oh, ya, Mak? Akidah tadi arti? Mengikat keyakinan. Keyakinan dalam hati yang tujuannya untuk mengikat hati kita. Jodohan lepas. Jadi kemana hati kita untuk berpegang? Kemana hati kita harus kita ikatkan? Harus kita ikatkan hati kita kepada Allah. Kita iman kepada Allah. Kita beriman kepada Rasul-Rasul. Bahwasanya Allah yang mengutus Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Untuk menjelaskan agama. Dan Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Allah ciptakan malaikat-malaikat banyak. Jumlahnya di langit itu mungkin tidak terhitung jumlahnya di langit. Allah turunkan juga malaikat penjaga. Kiri dan kanan. Muka dan nakir. Malaikat yang bagi rezeki. Malaikat yang menurunkan hujan. Nah, malaikat-malaikat Allah ada semuanya. Setelah kita berkumpul majelis ilmu, malaikat pun kumpul di majelis ilmu. beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Salah satunya Al-Quran. Al-Quran apakah satu-satunya kitab yang Allah turunkan? Jawabannya enggak. Masih ada kitab-kitab yang lain yang sudah berlalu. Taurat, Zabur, Injil, Suhuf. Itu kitab-kitab yang lain. Kitab yang terakhir yang diturunkan adalah Al-Quran yang harus kita yakini. Nah, bagaimana kita menyikapi hati kita? Hati kita kan harus diikat dengan akidah. Hati anak. Mati kita. Oke. Oh, yang dianakan rekamannya. Nah, jelas ya? Nah, sekarang yang dipelajari di situ, insyaallah kita mudah-mudahan bisa laka. Yang kita belajar adalah akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sekarang ada satu kata penting yang sering diucapkan oleh orang-orang dahulu, yaitu ulama-ulama kita, yaitu salaf. Lagi dengar kata salaf tuh. Apa salaf ya? Lagi dengar kata salaf. Nah, sekarang kita jelaskan apa yang dimaksud dengan salaf. Salaf ya, orang-orang yang pertama. Nah, artinya salaf, siapa itu salaf? Orang dulu. Jadi kalau kita sebut salaf, salaf siapa artinya? Salaf artinya orang yang dulu. Dulu, orang dulu namanya salaf. Nah, Kijaili namanya salaf. Hewan kita yang sudah meninggal namanya salaf. Jadi salaf apa artinya? Orang dulu. Nah, kalau di dalam Islam, kalau disebut kata salaf, kan salaf secara umum artinya orang-orang dulu, orang-orang yang sudah berlalu, namanya artinya salaf. Ya kan? Tapi kalau di dalam agama Islam, yang dimaksud dengan salaf, orang-orang yang dulu, khususnya, saya khususnya, sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad dulu kan pernah hidup. Ya kan? Dan ada yang mengikuti Nabi Muhammad, hidup dengan Nabi Muhammad, ketika di Mekah, ketika di Madinah, berperang, berdakwah. Ayah namanya sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang hidup dengan Nabi Muhammad. Jelas ya? Nah, sahabat ialah yang disebut dengan salaf. Kalau Islam menyebutkan apa arti salaf? Kalau dalam agama Islam, salaf artinya sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikuti ajaran, okay, keyakinan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Jadi itu artinya salaf. Nah, adapun salafi yang sering didengar, salafi ini nisbat. Nisbat namanya menyandarkan diri kepada sesuatu. Berarti kita kalau menyebut salafi berarti orang-orang yang mengikuti salaf. Artinya salafi. Apa itu salafi? Salafi orang-orang yang mengikuti salaf. Apa itu salaf? Salafi para sahabat yang hidup bersama Nabi Muhammad, kemudian generasi dua generasi setelahnya yang mengikuti jalan hidup para sahabat. Ini namanya salaf dan salafi. Sekarang ahlu sunnah wal jamaah. Apa yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah? Sering kita dengar ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Apa yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad dan jalan para sahabat. Orang-orang yang ikuti jalan hidup Nabi Muhammad dan jalan hidup para sahabat. Nah, paham ke? Apa tadi arti salaf? Sahabat dan generasi setelahnya. Salafi? Mengikuti salaf. Ahlussunnah wal Jamaah. Orang-orang yang mengikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad dengan para sahabat. Jadi kalau kita ingin disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad dengan para sahabat. Apa yang harus kita ikuti? Nah, yang harus kita ikuti ibadahnya. Ibadahnya, keyakinannya, kemudian muamalah, cara bergaul sehari-hari. Nah, itu yang disebut pengikut Nabi dan para sahabat. Namanya kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlu artinya orang-orang yang khusus mengikuti. Ini namanya ahlu. Paham ke? Ahli. Ahli teknik. Berarti orang-orang yang khusus di bidang teknik. Ahli kesehatan. Berarti orang-orang yang khusus dalam kesehatan. Paham ke, Pak? Ahlu pertanian. Berarti orang-orang yang khusus dalam pertanian. Sekarang ahlu. Ahlu sunnah. Berarti orang-orang yang khusus mengikuti sunnah. Apa itu sunnah? Nah, sunnah ya sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, ucapannya, perbuatannya, persetujuannya. Kemudian sifat-sifat Nabi Muhammad. Berarti ahlu sunnah, orang yang khusus betul-betul mengikuti sunnah. Sunnah ya adalah perbuatan Nabi, ucapan Nabi, persetujuan Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad. Wal jamaah, jamaah adalah orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran. Bukan di atas hawa nafsu. Bukan di atas adat istiadat. Bukan di atas akal. Berbeda dengan orang-orang yang belajar di IAIN. Dia memandang kebenaran itu atas pendapat pribadi manusia, akal masing-masing orang. Tapi ahlu sunnah wal jamaah, dia betul-betul mengikuti sunnah dan berjamaah di atas kebenaran. Makanya terakhir, apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Dan ahlu sunnah, sunnah tadi kan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Berarti orang-orang yang disebut ahlu sunnah adalah dia mengikuti Nabi Muhammad, ucapan-ucapan beliau, perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah hidup. Nah, semua perbuatan Nabi Muhammad disampaikan kepada umat Islam sampai sekarang. Lewat apa? Lewat hadis-hadis yang ditulis di kitab-kitab hadis. Jadi perbuatan Nabi Muhammad bisa kita belajar. Walaupun kita tidak pernah hidup dengan Nabi Muhammad, kita bisa belajar. Kalau kita belajar. Nah, jamaah. Apa yang dimaksud dengan jamaah? Jamaah adalah orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran. Pertama, jamaah adalah orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran. Yang kedua, jamaah adalah orang-orang yang berkumpul di atas imam-imam atau ulama-ulama yang benar. Para sahabat, kemudian orang-orang ikut para sahabat. Kemudian jemaah juga adalah orang-orang yang mengikuti ijma'nya para ulama. Nah, intinya jemaah adalah orang-orang yang berjalan di atas kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah serta ijma' para ulama. Paham gitu? Jemaah adalah orang-orang yang beragama, baik dalam masalah akidah, keyakinan, dalam masalah ibadah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, pergaulan sehari-hari, mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama. Jadi kesimpulannya, ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang khusus, seperti ahli medis, orang-orang yang khusus dalam medis. Ahlu sunnah orang-orang yang khusus betul-betul mengikuti sunnah. Sunnah ya perbuatan Nabi Muhammad, ucapannya, persetujuannya, sifat-sifatnya. Wal jamaah, mereka berkumpul bersatu di atas kebenaran, tidak berpecah belah. Ya, itulah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu? Nah, kita GI. Sudahlah. Cukup 13 menit. Kita sambung lagi pada subuh. Kan 15 menit kan? Nah, pada subuh 15 menit. Tidak apa-apa, apa ngaji. Habis anu kan, belum dengar ngaji kan, udah ngeceramah dulu. 15 menit dah, kita tutup, subhanakallah tutup. Subhanakallah, bismillahirrahmanirrahim.